sing rindu ati ngelingake seliramu sing tak tresnani pengen nangis ngetokke alut neng pipi suara waro senajan mung ngono ngimpi ngalemon ngalem neng dadaku tambah nono rasa kangen neng atiku ngalemon ngalemon neng aku ben radem kesiram udan neng telu janji seprene tansah kelingan ademe gunung merapi porbol melu krungu suaramu ngomong ke opo ademe gunung merapi porbol sing neng langgran Wonosari Yogyakarta. Ben ra garing ngekep janji.